إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab tahrimu zulmi, bab tentang haramnya kezaliman. Insyaallah kita lanjutkan masuk hadis yang ke-211. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, من ظلم قيد شبر من الأرض توقه من سبع أرضين, متفق عليه. Barang siapa yang menzalimi seukuran satu jengkal dari tanah, maka akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya kezaliman. Di antaranya berkaitan dengan harta. Mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Di antara contohnya adalah mengambil tanah orang lain. Nabi menegaskan, barang siapa yang menzalimi satu jengkal dari tanah, mengambil tanah orang lain walaupun ukurannya satu jengkal, diancam dengan dikalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya zalim dalam bentuk ini mengambil tanah orang lain yang bukan haknya, termasuk di antara dosa-dosa besar. Kadang-kadang kalau kita dapatkan di perkampungan atau mungkin di perkotaan, sudah ada batasan-batasan tanah-tanah seorang. Digeser, sedikit-sedikit. Digeser, sedikit-sedikit. Walaupun ukurannya satu jengkal, atau lebih atau kurang dari satu jengkal, maka diancam dengan ancaman yang keras yang kita sebutkan tadi. Dikalungkan padanya 7 lapis bumi di hari kiamat nanti. Berat enggak? Berat. Ya. 7 lapis bumi ke bawah. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang suka merubah batasan-batasan tanah orang lain, ancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Di mana makna laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tardu wa ib'ad an rahmatillah. Mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita hati-hati. Di antara dalam masalah batasan-batasan tanah milik kita. Jangan sampai kita menzalimi orang lain dengan mengambil tanah orang lain. Walaupun hanya satu jengkal. Atau mungkin setengah jengkal. Nah. Barakallahu fikum. Apalagi yang tanah berbatasan dengan tanah milik orang lain. Perhatikan. Jangan sampai kita menzalimi orang lain disengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Kadang-kadang ada yang tidak sengaja. Enggak sengaja mungkin batas patoknya itu tergeser dengan kikisan air. Nah, mudah-mudahan kalau enggak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tahu, hendaklah kita mengembalikan ke tempat asalnya. Dan kalau seandainya disengaja, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan hak orang lain kepada yang berhak menerimanya. Nah. Dan dalam hadis yang kita bacakan tadi, hukuman bagi orang yang menzalimi dengan mengambil tanah orang lain walaupun satu jengkal, maka di hari kiamat nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya. Dikarenakan bumi ini ada 7 lapis. Sebagaimana langit ada 7 lapis langit. Bumi pun sama ada 7 lapis bumi. Sebagaimana disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang kita sebutkan tadi, akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Ada berapa bumi? 7 lapis ke bawah. Kalau langit 7 lapis ke atas. Sehingga ketika Isra Mi'raj Nabi SAW bertemu di langit pertama bertemu dengan Nabi ini, langit kedua bertemu dengan Nabi ini, langit ketiga terus. Ya. Hingga ke langit ketujuh di Sidratil Muntaha. Nah, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya bumi ini ada 7 lapis. Dalam surah At-Talaq ayat 12 Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi semisalnya. Semisalnya di sini bukan maknanya bumi ini bentuknya seperti langit. Bukan. Tapi makna semisalnya ini, sebagaimana langit 7 lapis, maka bumi pun semisal langit. Ada 7 lapis. Nah. Yang jelas, seseorang apabila menzalimi orang lain, walaupun hanya satu jengkal tanah, maka di yaumil kiamah nanti akan dikalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini, disebutkan beberapa faedah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di antaranya, wa fi hadzal hadis dalil ala anna man malaka al-ardha malaka qa'raha ila al-ard as-sabi'ah. Dalam hadis ini merupakan dalil bahwasanya orang yang memiliki tanah maka dia memiliki permukaan tanah tersebut sampai ke lapisan tanah yang ketujuh. Ya. Sampai ke bawah terus dia yang memiliki. Nah, sehingga tidak boleh bagi seorang untuk membuat terowongan misalkan di bawah tanahnya kecuali dengan izinnya. Kalau misalkan diumpamakan kita memiliki tanah panjangnya mungkin 3 meter. Antara tanah kita dan tanah tetangga kita ada jarak 3 meter. Kalau seandainya tetangga kita ini ingin membuka terowongan antara kedua tanah tersebut dan melewati tanah kita, membuat terowongannya melewati bagian bawah tanah kita, maka tetangga tersebut tidak memiliki hak untuk membuat terowongan tersebut. Kenapa? Dikarenakan melewati bagian bawah tanah milik kita. Kecuali dengan seizin kita. Dikarenakan sekali lagi. Nah, kalau kita memiliki sebidang tanah dari permukaan sampai bawah terus, itu milik kita. Dari permukaan sampai bawahnya, sampai terus. Kalau ada ujungnya sampai ujung tanah. Nah, lapisan tanah ketujuh berarti. Nggak tahu berapa kilometer, berapa. Berapa ratus meter, nggak tahu. Yang sampai paling bawah sekali, itu adalah milik kita. Barakallahu fiikum. Begitupun dari udara ke atas. Kita punya tanah. Sebidang tanah 100 meter. Misalkan. Bagian ke bawahnya itu milik kita. ke atasnya pun milik kita. Ya. Kita bisa membangun di atas tersebut. Kalau kita sudah membangun, misalkan rumah, tingkat, kemudian didak, ya. Tiba-tiba ada seseorang, misalnya saya ingin membangun rumah di atas dakmu, misalkan. Ya. Maka pemilik tanah tersebut ya kita. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya kita punya tetangga memiliki pohon. Nah, kemudian ternyata rantingnya membelok ke bagian atas tanah milik kita. Ya. Maka hendaknya tetangga tersebut, nah, dia membengkokkan ranting tersebut ke tanah miliknya. Kalau sudah diizinkan oleh pemilik tanah kita misalkan, nah, maka dipotong ranting tersebut. Ya. Dikatakan tadi, bagian tanah, kalau kita punya permukaan tanah, ke bawah itu milik kita. Ke atas pun milik kita. Barakallahu fikum. Masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-212. Wan Abi Musa radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha la yumli lidh-dhalim fa'idha akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memberikan tangguh kepada orang yang berbuat zalim. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya, maka Allah tidak melepaskannya, tidak menyelamatkannya. Summa qara'a, kemudian Nabi membacakan ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Begitulah hukuman Rabbmu, siksa Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menyiksa suatu kampung, suatu negeri yang penduduknya berbuat zalim, sesungguhnya siksanya itu sangat pedih dan sangat dahsyat. Nah, dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW menjelaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tangguh kepada orang-orang zalim. Dalam artian, Allah tidak langsung memberikan siksaan, azab, hukuman kepada mereka. Tapi diberikan masa tangguh. Nah, sehingga mereka pun terus-menerus di dalam melakukan kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan siksaan hukuman kepada mereka. Diberikan masa tangguh. Dan yang semacam ini merupakan bala, merupakan musibah, merupakan ujian, yang mana kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dilindungi daripada musibah seperti itu. Dan ini disebut dengan al-istidraj, tatkala Allah Subhanahu wa taala membiarkan seseorang melakukan kezaliman, tidak diadab dan tidak disiksa dengan segera. Nah, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengadabnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Allah mengatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Begitulah siksa Rabbmu Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menyiksa suatu kampung yang penduduknya dalam keadaan berbuat zalim, sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala maha pedih dan maha keras. Nah, sehingga bagi seorang yang melakukan kezaliman, jangan tertipu dengan dirinya dan jangan tertipu tatkala diberikan masa tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak segera menghukum dan menyiksanya. Jangan tertipu dengan hal itu. Sebagian orang berbuat zalim, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman secara langsung, secara segera. Dia mengatakan, saya berbuat zalim tapi masih enak makan, masih enak minum. Ya. Saya berbuat zalim tapi masih juga banyak rezeki, belum ada hukuman, belum ada siksa. Sehingga terus dia berbuat zalim semakin banyak kezaliman yang dilakukan. Ketika semakin banyak kezaliman yang dilakukan, maka semakin besar pula dosa yang dia miliki. Dan ketika semakin besar dosa yang dia miliki, ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, mengadabnya, Allah sudah melepaskannya. Siksa yang sangat pedih. Nah, ini merupakan musibah di atas musibah. Ya. Dikarenakan seseorang apabila diberikan hukuman disebabkan kezaliman dan ditampakkan dengan segera, orang berbuat zalim kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera, ditampakkan berbuat zalim, kemudian dia mungkin tertimpa musibah. Nah, biasanya kalau semacam ini dia mengambil pelajaran, sadar, dan juga mengambil sebagai nasihat bagi dirinya. Ini akibat dari kezaliman yang dilakukannya, sehingga dia bertobat dari kezaliman tersebut dan meninggalkan kezaliman kepada orang lain serta minta maaf kepada orang lain. Ini kalau disegerakan, ditampakkan hukuman secara langsung. Akan tetapi, apabila seseorang berbuat zalim kemudian tidak langsung diberikan hukuman dengan segera, diberikan masa tangguh, kebanyakan di antara manusia bukan sadar, bukan kembali kepada Allah, tapi semakin bertambah kezalimannya. Semakin bertambah dosa-dosa yang dilakukannya. Sehingga otomatis kalau semakin banyak, semakin besar dosa-dosa yang dilakukannya, maka semakin besar pula hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, apabila Allah menyiksanya, Allah tidak akan melepaskannya lagi. Nah, sehingga banyak manusia yang dia lalai tatkala tidak mendapatkan musibah. Nah, Seseorang berbuat dosa ini, dosa itu, tapi dia senantiasa sehat badannya, rizkinya pun melimpah. Padahal sebenarnya ini adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istidraj. Sehingga dengan ini, dia semakin terus melakukan dosa, semakin banyak melakukan dosa, tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika semakin banyak, semakin besar dosanya, maka semakin besar pula hukuman, siksaan yang Allah akan berikan kepadanya. Tapi tatkala seorang melakukan satu dosa, kesalahan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan musibah secara langsung untuk dirinya, banyak orang yang tersadarkan, mungkin ini dikarenakan musibah. Musibah ini dikarenakan dosa-dosa saya. Musibah ini dikarenakan kesalahan-kesalahan saya. Sehingga dia segera beristighfar. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhenti daripada kezaliman-kezaliman. Nah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Inna allaha idha ahamba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Dengan ujian ini biasanya manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga adanya ujian dengan ujian, silih berganti. Selesai satu ujian, datang ujian yang berikutnya. Selesai suatu musibah, datang musibah yang berikutnya. Maka hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ini tanda Allah mencintai kita. Sehingga dengan ujian musibah yang menimpa kita ini. Supaya kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita merasakan. Ya. Kalau kita mendapatkan ujian. Musibah-musibah, penderitaan. Sakit dan lain sebagainya. Diri kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap hari berdoa. Meminta kepada Allah. Tiap hari bermunazat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah supaya segera dicabut musibah ini. Meminta kepada Allah supaya diberikan kesabaran. Tapi tatkala mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kadang-kadang kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ketika sakit dia merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sehat, senang, bahagia, kadang-kadang lupa kepada Allah. Lupa berdoa, lupa berzikir, dan lain sebagainya. Nah, sehingga sekali lagi, orang-orang yang berbuat zalim, kemudian Allah tidak langsung memberikan hukuman dan siksaan kepadanya, maka janganlah tertipu dengan dirinya sendiri. Sebenarnya ini merupakan musibah di atas musibah. Sehingga dia terlena dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukannya. Merasa dirinya tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan siksaan. Sehingga terus menerus dalam kezaliman-kezaliman tersebut. Sehingga semakin besar pula dosa-dosa yang dilakukan. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya, menghukumnya. Allah tidak melepaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-213. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu. Dari sahabat Mu'ad ibn Jabal Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan tatkala mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud Yahudi atau Nasrani. Nah, fad'uuhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Suruhlah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa inhum ata'uka lidzalika. Kalau seandainya mereka mentaati itu semuanya, mengucapkan kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka beritahukanlah kepada mereka, ajarilah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka 5 salat waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Dan kalau seandainya mereka mentaati itu semuanya, mereka melaksanakan salat yang 5 waktu, maka ajarilah mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Kalau seandainya mereka mentaati itu semuanya, maka berhati-hatilah kalian dari mengambil harta-harta istimewa mereka. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya di antara doa orang yang dizalimi dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang kita bacakan ini, Mu'ad ibn Jabal, salah seorang sahabat yang mulia, tatkala Nabi SAW mengutus beliau ke negeri Yaman, di mana diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Penduduk Yaman ketika itu banyak dari kalangan ahlul kitab. Ya. Penduduk Yaman ketika itu banyak dari kalangan ahlul kitab. Sehingga Nabi berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlul kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Rasulullah mengkhabarkan tentang keadaan mereka, supaya Mu'ad bersiap-siap apa yang akan disampaikan kepada mereka. Dikarenakan berjidal, berdiskusi dengan ahlul kitab ini mesti memiliki hujah yang lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang mereka jahil, bodoh. Nah, Ahlul Kitab disebut Ahlul Kitab dikarenakan mereka telah mengetahui Alkitab sebelumnya, Taurat ataupun Injil, sehingga mereka memiliki ilmu. Nah, sehingga supaya dakwah yang disampaikan kepada Mu'ad tepat pada sasarannya dan dengan penuh hikmah ketika menyampaikan kepada mereka. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bagi para du'at, selain dia mengetahui tentang ilmu syariat yang disampaikan, maka dia pun hendaknya tahu tentang keadaan mad'u. Siapa yang dia ajak? Apakah yang dia ajak itu orang yang awam, yang sama sekali tidak mengerti agama, orang yang bodoh, ataukah orang yang memiliki ilmu tapi samar ilmunya, ada syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pada dirinya dalam beragama? Harus tahu sebagai du'at, sebagai da'i, tentang keadaan mad'u, keadaan orang yang dia ajak. Di mana semua orang tidak bisa diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Dakwah kita kepada anak kecil berbeda dengan dakwah kita kepada orang dewasa. Dakwah kita kepada orang dewasa berbeda dengan cara, metode dakwah kita kepada orang yang sudah tua. Dakwah kita kepada awamun nas, manusia-manusia yang masih awam, berbeda dengan dakwah kita kepada kaum intelektual. Nah, begitupun dakwah kita kepada orang-orang musyrik yang dia bodoh, tidak mengetahui, hanya mengikuti nenek moyangnya, berbeda dengan dakwah kita kepada ahlul kitab yang telah memiliki ilmu dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, anzilun nas manazilahum, tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan-kedudukan mereka. Ini pun diantara metode di dalam berdakwah. Hendaklah kita mengetahui keadaan mad'u. Bagaimana keadaan mad'u ini? Apakah mereka orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui agama sama sekali? Ataukah dia pernah belajar, tapi memiliki subhat-subhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, sehingga ketika menyampaikannya pun berbeda? Ya. Ini penting dimiliki oleh seorang du'at, seorang da'i. Nah, selain dia mengetahui tentang ilmu apa yang dia sampaikan, maka hendaknya dia pun mengetahui keadaan mad'u. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan arahan kepada Mu'ad ibn Jabal supaya awal pertama kali yang diserukan, didakwahkan kepada mereka, yaitu Tauhid. Nah, supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, fayakun awwal ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Nah, ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW awal pertama kali di dalam berdakwah, yaitu dakwatut tauhid. Nah, menyeru manusia untuk mengucapkan kalimat yang agung, La ilaha illallah. Nah, kalimat yang sangat agung, kalimat yang memiliki banyak-banyak sekali keutamaannya. Yang mengandung makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak berhak untuk diibadahi. Walaupun itu seorang malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau seorang rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki hak untuk diibadahi. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya mereka mentaati itu, mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ajarilah mereka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu pada setiap hari dan malamnya. Solat duhur, asar, maghrib, isya, dan juga solat al-fajr. Nah, ini solat-solat yang sifatnya wajib dalam setiap hari kita. Ya. Adapun yang lainnya, sifatnya rajibah. Ya, yang sebelum ba'diyah atau qobliyah, ini sifatnya sunnah. Salat sunnah. Begitu juga salat duha, salat witir, ini tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya mereka mentaati itu semuanya, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan, diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Dikatakan zakat ini termasuk di antara sedekah, sedekah yang wajibah, yang wajib. Sedekah ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab sunnah. Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Nah, dan juga nafkah suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, ini wajib. Ada juga sedekah yang sifatnya sunnah. Ya. Pemberian kepada orang lain, hadiah kepada orang lain. Nah, yang sifatnya bukan zakat, ini sifatnya sunnah. Di mana zakat ini diambil dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Yang dimaksud dengan kaya di sini adalah orang yang memiliki nisab zakat. Nah, dan telah mencapai haul. Maka disebut dengan goni, orang yang kaya. Jangan sampai kita tanggapi yang dimaksud dengan kaya di sini orang yang banyak sekali hartanya. Nah, ya orang yang banyak hartanya yang kaya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini yaitu orang yang telah memiliki nisab zakat. Ya. Nisab zakat emas ini kurang lebih 85 gram. Nah, kalau nisab zakat perak berapa? 595 gram ya. Nah, berapa harga perak 1 gramnya? Murah ya? Ada yang tahu? Ada yang jualan perak? Berapa ini jawabnya? Kurang lebih mungkin sekarang berapa? 7 juta sudah masuk nisab. Ya. Dikarenakan kalau uang ini disandarkan kepada nisab yang terkecil. Berarti kalau emas dan perak yang paling rendah apa? Perak. Berarti uang ini disandarkan kepada perak. Nah, misalkan sekarang kurang lebih 7 juta. Kalau saya nisab zakat itu, nisab zakat uang misalnya 7 juta. Berarti orang yang memiliki 7 juta. Nah. Sudah mencapai haul setahun. Tidak berkurang. Minimalnya. Bahkan lebih. Bertambah. Atau minimalnya 7 juta gak berkurang sama sekali. Maka dia orang kaya. Ya. Jadi orang yang memiliki nisab zakat. Nah. Dan telah berlalu haul, maka dia disebut dengan goni, orang yang kaya. Zakat ini diambil dari orang yang kaya, maksudnya orang yang kaya di sini orang yang telah mencapai nisab zakat dan telah mencapai haul. Walaupun misalkan rumahnya biasa-biasa saja, rumah bambu, rumah kayu misalkan, tapi ternyata memiliki uang banyak, memiliki emas banyak atau perak yang banyak, mencapai nisab yang jelas, maka dinyatakan dia kaya. Ya. Walaupun mungkin gak memiliki kendaraan, gak punya mobil, gak punya motor, sepeda pun gak punya, misalkan. Nah, punya sepatu bolong sepatunya juga, misalkan. Tapi banyak uang orang ini, ya. Mencapai nisab dan juga haul, maka dinyatakan dia kaya. Ya. Dinyatakan dia kaya. Barakallahu fikum. Dan diberikan kepada orang-orang fakir. Di sini disebutkan hanya satu di antara mustahik zakat. Ya. Padahal sebenarnya mustahik zakat disebutkan dalam surah At-Taubah ada berapa? Ada 8 asnaf. Ada 8 kelompok yang masuk ke dalam mustahik zakat. Di sini menunjukkan bahwasanya boleh kita memberikan zakat hanya kepada satu asnaf saja. Misalkan di tempat kita bermacam-macam mustahik zakat ada. Ada fakir, miskin, ada orang yang banyak hutangnya, gharim, ada budak misalkan, ada orang yang dalam perjalanan, ada yang berjihad fisabilillah. Yang jelas ada banyak asnaf-asnaf, kelompok-kelompok orang yang berhak menerima zakat. Tapi ternyata zakat kita hanya diberikan kepada satu asnaf saja, misalkan. Hanya kepada fakir saja, hanya kepada miskin saja. Ini diperbolehkan. Nah, sebagaimana hadis ini disebutkan, diambil daripada orang-orang kaya di antara mereka, diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Disebutkan satu asnaf saja. Ini menunjukkan bolehnya kita memberikan zakat kepada satu asnaf di antara para mustahik zakat. Nah, dan kalau kita lihat dari hadis ini, zakat itu diambil dari orang-orang kaya di tempat tersebut dan diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di tempat tersebut. Ya. Sehingga bagi orang-orang kaya yang ada di suatu tempat, suatu daerah, kalau di sana ada orang-orang fakir, maka orang-orang fakir yang ada di daerahnya lebih berhak mendapatkan harta zakat tersebut dibandingkan dengan orang-orang fakir yang berada di luar daerahnya. Nah, kadang-kadang sebagian orang salah di dalam memberikan zakat. Nah, zakat yang wajib dia keluarkan, diberikan kepada orang-orang yang daerahnya jauh dari tempatnya. Nah, sementara di tempat, di daerahnya, banyak orang-orang fakir atau miskin yang membutuhkannya. Ini perkara yang salah. Tidak boleh. Ya. Kenapa dikatakan Nabi mengatakan zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka? Nah, orang-orang yang dekat lebih utama untuk mendapatkan kebaikan daripada orang-orang yang jauh. Kenapa? Dikarenakan orang-orang yang dekat, dia mengetahui bahwasannya si fulan ini memiliki harta. Si fulan ini banyak hartanya. Dan orang yang dekat ini mereka mengetahui si fulan ini kaya. Sehingga apabila mereka tidak mengambil manfaat dengan harta si fulan ini, maka akan ada pada hati mereka itu kebencian dan permusuhan. Nah, kalau si fulan ini kaya, tapi enggak ada zakatnya sampai kepada kita, sehingga bisa terjadi kebencian dan permusuhan. Yang mana sebabnya ada si fulan tersebut tidak mengeluarkan zakat di daerah dia tinggal. Nah, bahkan kalau seandainya orang-orang fakir, orang-orang miskin ini melihat bahwa si fulan ini mengeluarkan zakatnya ke daerah yang lain, ke negeri yang lain, dalam keadaan orang-orang fakir, miskin yang ada di daerahnya membutuhkan, bisa-bisa orang fakir, orang miskin ini berbuat nekat. Nah, dengan menganiaya si fulan tersebut, atau mungkin bisa mengambil hartanya dengan cara paksa. Sehingga di antara hikmah disyariatkannya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan pula kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini di antara hikmahnya. Supaya tidak terjadi permusuhan. Supaya tidak terjadi kecemburuan. Nah, yang berlebih-lebihan tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi mengingatkan, kalau seandainya mereka mentaati itu semuanya, mengucapkan kalimat syahadat, dan juga melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Nah, Nabi mengingatkan, wa iyyakum wa qara'ima amwalihim, hati-hatilah kalian dari harta mereka yang paling istimewa. Dalam artian, bagi para pemungut zakat, jangan mengambil harta orang yang berzakat yang paling istimewanya. Kalau misalkan sekarang zakatnya berupa peternakan. Nah, si fulan memiliki 40 ekor kambing. Berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Nah, di antara 40 ekor kambing ini ada kambing satu istimewa. Bagus tanduknya, besar badannya, warnanya pun bagus. Putih ke hitam-hitaman misalkan. Banyak putihnya, hitamnya sedikit di matanya, misalkan di kakinya. Yang jelas bagus. Yang mana kambing ini atau domba ini sangat dicintai oleh pemiliknya. Bagi para pemungut zakat, jangan sampai mengambil zakat dari harta yang istimewa bagi pemiliknya. Jangan. Nah, wah ini bagus nih, ambil aja yang ini. Jangan. Kenapa? Dikarenakan ini termasuk kezaliman. Ya. Nabi mengingatkan, kalau saat ini mereka mentaati, mau mengeluarkan zakat, maka hati-hati kalian. Wahai para pemungut zakat, para amil, misalkan. Jangan sampai mengambil harta yang paling istimewa bagi mereka. Kalau diambil harta yang istimewanya, tentunya pemiliknya merasa dongkol. Ya. Merasa marah, ini harta kesayangan saya. Tiba-tiba diambil. Nah. Dan ini termasuk kezaliman. Dan kalau sudah dizalimi, biasanya orang itu kebanyakan mendoakan apa? Kejelekan. Bagi orang yang menzaliminya. Ya. Jarang orang yang dizalimi mendoakan kejelekan kepada orang yang menzaliminya. Saking jengkelnya, saking kesalnya, kadang-kadang spontan terucap doa-doa kejelekan bagi orang yang menzaliminya. Nah, dengan Nabi melanjutkan ucapannya, fa'iyaka wa karo'ima amwalihim, hati-hatilah kalian dari mengambil harta istimewa mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, wattaqi da'watal madlum, hati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Hati-hati dari doa orang yang dizalimi. Kenapa? Dikarenakan Nabi menjelaskan lagi, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doanya. Ya. Orang yang dizalimi ini kalau dia mendoakan kejelekan, mustajab doanya. Nah, sehingga hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jaga lisan kita, ya. Kadang-kadang banyak orang terzalimi dikarenakan lisan. Nah, mencela, mengejek, mencaci maki, membicarakan kejelekan, atau mungkin banyak orang yang terzalimi dikarenakan tulisan. Kadang ada orang yang pendiam. Pendiam dia. Dengan lisannya dia pendiam. Tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau dia nulis. Ya. Balik SMS atau WA ataupun yang lainnya. Tulisannya itu menyakitkan hati orang lain. Menzalimi orang lain. Hati-hati. Ya. Jangan sampai orang yang zaliminya tiba-tiba mendoakan kejelekan. Nah, doa yang mustajab. Apalagi kalau dia mendoakannya di tempat yang istimewa. Di Ka'bah misalkan. Atau di waktu mustajab doa. Nah, semakin bertambah mustajab doanya itu. Secara zatnya doa orang yang zalim itu mustajab. Kemudian dipanjatkan di tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Kemudian bertepatan dengan waktu-waktu mustajab. Ini doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hati-hati dari menzalimi orang lain. Kalau kita mau bicara, dipikir terlebih dahulu. Bicara ini kira-kira menzalimi orang lain tidak? Nah, jangan sampai kita asal berkata, asal berbicara, asal bunyi, ternyata banyak orang yang merasa terzalimi dengan ucapan kita. Nah, begitupun tatkala kita hendak berbuat, maka hendaklah kita pikirkan apakah perbuatan kita ini menzalimi orang lain ataukah tidak. Nah, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Tadi khawatir kalau ternyata orang yang zalimi ini mendoakan kejelekan kepada kita. Doa yang mustajab. Nah, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hada wa syahid, ini yang menjadi pendalilan dari bab tentang haramnya kezaliman. supaya kita berhati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak menzalimi orang lain. Nah, jangan sampai kita menzalimi orang lain, sudah dizalimi kita pesan, jangan doakan kejadian bagi saya. Nah, ya orang yang zalimi biasanya kesal, jengkel, mendoakan kejadian. Baik dengan pelan-pelan atau dengan keras kadang-kadang. Nah, ya solusinya kita jangan menzalimi orang lain. Kalau kita terjatuh kepada kedzaliman kepada orang lain, segera minta maaf. Segera minta maaf. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Khawatir kita belum sempat minta maaf, kita meninggal dunia. Di akhirat nanti akan dituntut dengan seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kita tidak bisa membayar kezaliman dengan harta kita, tapi membayar kezaliman dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Kalau seandainya banyak kezalimannya, satu amal kebaikan berikan, satu amal kebaikan berikan, terus sampai habis amal kebaikan. Nah, ternyata masih banyak pula orang yang dizaliminya, sementara amalan kebaikan untuk membayar kezalimannya habis. Maka diambil kejelekan orang yang dizaliminya. Diambil kejelekannya. Ditimpakan kepada orang yang menzaliminya. Rugi. Bangkrut di hari kiamat nanti. Nah, sekali lagi, hati-hati. Jaga lisan kita. Jaga perbuatan kita, jaga tulisan-tulisan kita. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Dikarenakan zalim ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Baik berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan darah. Menumpahkan darah orang lain, melukai orang lain, memukul orang lain. Ini semuanya masuk ke dalam kezaliman yang di hari kiamat nanti merupakan kegelapan. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih banyak faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Hikmah dalam berdakwah dan lain sebagainya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna alhamdulillah subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.